Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, ma ba'd. Yang tersisa hukmul badal, ya. Naam. Hukmul badal. Hukmul badali annahu yatba'ul mubdala minhu fi raf'ihi in kana marfu'an. Hukum badal, sesungguhnya badal itu mengikuti al-mubdal minh, yang digantikannya, dalam hal rafa'nya, apabila al-mubdal minhu marfu'. Nahu qama zaidun akhuka. Fi'il fa'il badal mudhaf dan mudhaf ilaih. Fa'akhuka badalun min zaidun wa badalul marfu'i marfu'un mithluh. Baik. Wa fi nasbihi in kana mansuban. Nahu akramtu zaidan akhak. Dan dalam hal nasabnya apabila mansub. Contoh, akramtu zaidan akhak. Ini fi'il fa'il maf'ul bih. Ya, maf'ul bih ini yang mansub, ini yang mubdal min. Kemudian akhak. Fa'akhak badalun min zaidan wa badal mansub mansubun mithluh. Naam, ana lihat sebagian enggak hadir. Hah? Sakit Salman, sakit. Muhammad Salman juga sakit. Hah? Hah? Mari. Oh. Ayo. Abdurrahman juga ada sakit kakinya. Syafahumullah. Baik, fi khafdihi in kana mahfudan. Dan dalam hal khafdnya apabila al-mubdal min makhfud. Nahu nadartu ila zaidin akhik. Ya. Aku melihat kepada Zaid saudaramu. Fa akhika badalun min zaidin wa badal makhfud makhfudun mithluhu. Naam. Wa fi jazmihi. Dan dalam jazmnya in kana majzuman. Apabila al-mubdal minhu majzum, nahu in tusalli lillah tasjud lahu tafuz. In tusalli lillah, apabila engkau salat karena Allah, tasjud lahu, engkau sujud untuknya. Nah, jawaban in di ujung yaitu ta tafuz. Ya. In adalah harfu mada? Syartin. Nah, ini di Eropa aja ya. Ah. Man. Inda man. Ah. Zubair. Fadla. Kum. Mudah ini, mudah. Ini hanya in syartiyah. Setelah itu badal, kemudian jawab syarat mudah, Pak. Nah. Fadhal. In harfu. Aywa, harfu syartin. Jazim tajzimu fi'lain. Tusalli. Nah. Bi. Di tasrif, jika mau tahu. Di tasrif dari fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian fi'il amarnya. Ditutup kitabnya dulu. Latihan. Di tasrif aja, antum tasrif. Ah. Hadfu harfil illa. Mada wa huwa? Awahiya? Salla tu. Tu salli berarti. Wahia mada? Al-ya. Wal-kasrah. Wah. Langsung bisa dilihat di situ huruf ilah yang dari kasrahnya kan. Nah. Tusalli. Jadi kalau sudah sebut fi'il apanya? Anta. Naam. Lillahi. Alam. Tayyib. Wallahi. Majrurun bi harfi jar. Naam. Akhiri. Naam. Wal jar majrur bil fi'li. Naam. Tasjud lahu. Naam. Tasjud lahu ini badalnya. Nah, di Arab aja. Tasjud. Badal ba'd min kul. Karena sujud itu bagian dari sholat. Dari segi yang gerakan sholat, salah satunya sujud. Jadi badal ba'd min kul. Nah. Badal majzum majzum mithluhu. Naam. Jazmi. Nah, baik. Failnya? Fi. Takdiru. Anta sama nam. Lahu. Alam. Harfu jar sama tadi. Kemudian alha. Singkat aja alha. Walha. Di mahalli bi harfi jar wal jar majrur lahu muta'alliqun bil fi'li tafuz tersisa tafuz bi in yusamma ma'adha hadha tafuz. Jawabu syartin wa jaza'uhu. Ya. Jawabu syartin jawab. Naam. Terus. Fadda. Jazakallahu khairan. Naam. Fatasjud badalun min tusalli badalu ba'din min kul. Karena tadi sujud adalah sebagian dari gerakan sholat, bukan seluruhnya. Naam. Li'anna sujuda ba'du sholah. Karena sungguhnya sujud itu sebagian dari gerakan sholat. Wa badalu majzum majzumun mithlu. Wa mithaluhu min al-Qur'ani qawluhu ta'ala wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu. Fayudha'af badalun min yalqa. Maka yudha'af pada ayat ini badal dari yalqa. Yalqa athama. Yudha'af lahul adhabu. Badalu kullin min kull. Lianna mudha'afatal adhabi hiya luqiyul athami. Luqiyul athami. Hiya luqiyul athami. Karena sesungguhnya mudha'afat al-adhab, pelipat gandaan siksaan, ya, itu adalah, ya, mendapatkan balasan dari dosa itu sendiri. Jadi badal kul min kul. Nah, wa may yaf'al dhalika yalqa athaman yudha'af lahu al-'adzab indama al-i'rab man yaqulu ana. Ha? أعرب نزيد؟ أعربت قبله؟ ها؟ تفضل. أكبر. lil bu'di, tanda jauh. Nah, wal kaf. Badal kul min kul. Aywa. Wa badalul. Baik, khabar belum. Man tadi irobnya apa man? Mubtada kan? Fi mahalli raf'in mubtada. Khabarnya? Jumlah. Wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adab. Naam, khabarnya yang mana? Aywa. Baik. Yaf'al dhalika, ini khabarnya. Naam. Wa 'ulima ma taqaddama anna al-badala yakunu fi al-asma'i wa fi al-af'al. Diketahui dari apa yang telah lalu bahwa badal itu terdapat pada al-asma dan al-af'al. Wa qad nabbaha 'ala hadha al-musannif bi qawlihi awalan. Sungguh al-musannif telah memberi yakni mengingatkan akan hal ini, nabbaha 'ala hadha, mengingatkan akan hal ini bi qawlihi awalan, dengan ucapannya di awal kali, yaitu idza ubdila ismun min ismin aw fi'lin min fi'lin. Apabila isim diganti dengan isim atau fi'il diganti dengan fi'il. Naam. Nah, ini tambihnya ke perkara itu, bahwa badal itu ya terjadi pada isim dan fi'il. Tabi'ahu fi jami' i'rabihi, mengikuti al-badal mengikuti al-mubdal minhu pada seluruh i'rabnya. Barakallahu fikum. Tahina min hada. Babun mansubatul asma'i. Bab isim-isim mansub. Qala Abu Abdullah Muhammad Muhammad bin Dawud As-Sinhaji Al-Ma'ruf bin Ajrum Rahimahullah. Al-Mansubatu 15. Isim-isim mansub ada 15. Wahiyya al-mahulu bihi wal-masdaru wa-zarfu al-zamani wa-zarfu al-makani wal-hal wa-tamyiz wa-mustathna wa-smu la wal-munada wal-mahulu min ajlihi wal-mahulu ma'ahu wa-khabaru kana wa-khawatiha واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل النعت والعطف والتوكيد والبدل أقول قد قال الشارح هداه الله أقول قد تقدمت منصوبات الأفعال في باب نواصف المضارع تلاليوت في الفيل منصوب بعد باب نواصف المضارع. Wa amma mansubatul asma'i, adapun mansubatul asma' faqad dhakara al-musannifu annaha 15 mansuban. Adapun mansubatul asma, isim-isim yang mansub, maka al-musannif telah menyebutkan bahwa ada 15 isim yang mansub. Naam. Awaluha al-maf'ulu bihi nahu zaidan min qawlika darabtu zaidan. Yang pertama al-maf'ul bihi, contohnya zaidan, ya, mansub sebagai maf'ul bi pada contoh darabtu zaidan. Al-thani, yang kedua al-masdaru. Al-masdaru ini apa? Maf'ul? Hah? Masdar maf'ul? Apa nama lainnya? Maf'ul mutlak. Baik. Nahu qiyaman min qawlika qama zaidun qiyaman. Al-thalithu dharfu zamani wa dharfu makani. Disebut juga apa? Maf'ul? Maf'ul fi? Fihi. Baik. Fal-awwalu nahu yawmal khamisi min qawlika sumtu yawmal khamisi. Aku telah puasa dari Kamis. Wa-thani nahu amama syaykhi min qawlik jalastu amama syaykhi. Imam, aku telah duduk di depan syaykh itu. Al-rabi'u al-hal. Nahu rakiban min qawlika ja'a zaidun rakiban. Kenapa rakiban mansub? Karena kedudukan i'rabnya sebagai hal. Hal min zaid. Naam. Fa'il ja'a. Al-khamisu at-tamyizu. Nahu gulaman min qawlika ishtaraitu 20 gulaman. Ya, gulaman tamyiz. Tayyib, aku telah memberi 20, membeli 20. 20 apa? Nah, butuh ditamyiz dengan gulaman. Tayyib. Yani 20 budak. Nah, budak laki-laki. As-sadisu al-mustathna nahu zaidan min qawlika qawmal qawmu illa zaidan. Telah berdiri kaum itu kecuali zaid. As-sabi'u ismula. Ismula an-nafiyati lil-jinsi. Isim la yang fungsi irobnya an-nafiyah lil-jins. Nah. La nafiyah lil jins. Nahu sahiba ilm. Min qawlik la sahiba ilmin mamkutun. La sahiba ilmin. La di sini nafiyah lil jins. Jadi sahiba ilmin di sini mansub. Karena isim la. La sahiba ilmin mamkutun. Tidak ada seorang pemilik ilmu yang mamkut, yang di apa, dimurkai, yang dibenci. Nah, الثامن المنادى نحو طالب العلم من قولك يا طالب العلم اجتهد. نعم طالب العلم زين منادى منصوب. نعم اجتهد يا طالب العلم اجتهد. وهاي بنضد علم برسنقسنقله. التاسع المفعول من أجله نحو إجلالا من قولك qama zaidun ijlalan li amrin. Qama zaidun ijlalan li amrin. Zaid telah berdiri dalam rangka memuliakan amr. Al-ashiru al-maf'ulu ma'ah nahu Zaidan min qaulik sirtu Zaidan. Yani Zaid berdiri dalam rangka menggunakan Amr menyambut kedatangannya. Nah. Al-ashir al-maf'ulu ma'ah nahu Zaidan min qaulik sirtu Zaidan. Sirtu wa Zaidan. Ya, aku bergerak dan Zaid bersamaku. Naam. Al-hadiya asyara. Khobar kana au ihda akhawatiha. Khobar kana atau khobar salah satu dari akhwat kana. Wasmu inna au ihda akhawatiha. Isim inna atau isim salah satu dari akhwat inna. Fal-awwalu nahu qa'iman min qawlik kana Zaidun qa'iman. Ini khobar kana. والثاني نحو زيدا من قولك إن زيدا قائم زيدا اسم إن jadi منصوب الثانية عشرة yang ke-12 نعت المنصوب نعت المنصوب نحو العاقلة من قولك رأيت زيدا العاقلة الثالثة عشرة المعطوف على منصوب نحو رأسها من قولك أكلت السمكة حتى رأسها أكلت السمكة حتى رأسها. Kalau dibaca akal tu sama kata hatta ro'siha, hatta di sini bukan harfu absin, tapi apa? Harfu jarrin. Kalau dibaca akal tu sama kata hatta ro'suha, hatta adalah harfu ibtida. Naam. Ingat fa'il yang telah lewat itu. Ar-rabi'a asyara taukidul mansubi nahu. Sebentar, akal tu sama kata hatta ra'suha. Hatta harf ibtida. Ra'suha. Marfu sebagai apa? Mubtada, karena hatta harf ibtida. Kemudian khabarnya mana? Muqaddar, takdiruhu. Hatta ra'suha. Makulun. Iya. Hatta ra'suha makulun. Nah. الرابع عشر توكيد المنصوب نحو نفسه من قول أكرمت زيدا نفسه توكيد نعم الخامس عشر البدل من المنصوب نحو ثلثه من قولك أكلت الرغيف ثلثه نعم بدل أبني بدل البعض من كل نعم وقد تقدم الكلام على خبر كان وخواتها واسم إن وخواتها والنعت والعطف والتوكيد والبدل وبقية المنصوبات سيذكرها المصنف على هذا الترتيب. Sudah lewat pembahasan tentang khabar kana dan akhwatnya, isim in dan akhwatnya, tentang na'at, ataf, taukid, badal. Barusan kita lewati. Jadi yang tersisa yang akan dibahas. Wabakiyatul mansubati, mansub, isim-isim mansub yang tersisa selain itu, sayadkuruhal musannifu, akan disebutkan al musannif ala hadat tertib sesuai urutan ini. Sesuai urutan ini yang disebutkan. Tayyib, itu akan kita pelajari dalami satu persatu nanti. Tambihun lam yadkuril musannifu huna maf'ulai dhanantu. Tambih peringatan al musannif tidak menyebutkan di sini dua maf'ul dhanantu. Maf'ul awal, maf'ul tsani, dhanantu, akhawatiha dan akhawat dhanna. Li'aish, li'annahu qad dhakarahuma fil marfu'at. Karena sesungguhnya al-musannif telah menyebutkan kedua perkara itu dalam bab al-marfu'at. Ya, pada pembahasan al-marfu'at. Nah, jadi cukupkan dengan pembahasan di sana. Au li'annahuma dakhilani fil maf'ul bi. Atau dikarenakan keduanya masuk dalam pembahasan maf'ul bi. Karena maf'ulai dhanantu itu maf'ul awal maf'ul tsani itu sebenarnya maf'ul bihi. Hanya saja apa maf'ulnya dua. Jadi dicukupkan dengan penyebutan maf'ul bihi. Wadih? Nah. Barakallahu fikum. Naktafi bihadha al-qadr. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.